sudah tiba datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Fikirkan dulu maksud hatimu, ku tak mau nanti bercerai lagi. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan saya kesalahanku yang dahulu telah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang baru. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan saya kesalahanku yang dahulu telah